paksa datang menyerang. Oh, siapa mau tolong waktu susah dan angkat dari dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu dia jamahku jadi baru. Sejak jumpa juru selamat, dia ubahkan hidupku. Ku takkan henti memuji. Sampai pada akhir hidupku, Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hati. Berubah dan aku tahu Yesus jamahku jadi baru. Semua telah berubah dan aku